Mitra bisnis bangsa Indonesia memang telah merdeka secara politik, namun secara ekonomi, bangsa Indonesia belum lagi merdeka. Demikian intisari dari artikel setengah halaman di harian Kompas bulan Agustus kemarin yang ditulis oleh Kwikian Gi. Untuk membahas berbagai reaksi atas artikel ini, segera kita berbincang dengan Kwikian Gi. Pak Kwik, seperti apa reaksi yang Bapak terima? Ya, kan kabarnya banyak pujian gitu. Dapat SMS, bagus, luar biasa, bagus, banyak yang mengatakan demikian. Ya, saya bilang ya terang bagus, itu bukan otak saya kok. Itu otaknya orang-orang Amerika yang memang pinter, kalau tidak, karena di situ kan sudah lebih maju dari kita pinter dan dia documented. Atas dasar riset semuanya. Tapi di 67, nah, yang saya tulis itu semua bukan pendapat saya. Nah, di situ Jack Simpson, dia menggambarkan pra Gestapo BKI. Sebelumnya itu pengaruhnya Amerika berapa besar. Gitu. Nah, kemudian untuk saya kan yang fokus dalam menulis artikel itu kan saya sangat fokus masalah ekonomi merdeka atau tidak. Nah, di situ saya hanya mengutip temuan-temuannya dia yang mengatakan seperti yang saya tulis. Baik, Pak Kwik. Salah satu reaksi yang senada dengan tulisan Bapak diungkapkan oleh politikus kita Permadi. Apa pendapat Bapak? Ada ya. Nah, makanya saya malah nggak tahu. Pak Permadi mendukung saya. Ya mesti mendukung kenyataan. Mana mau nggak dukung. Kalau artikel saya yang terakhir itu tidak ada. Dari kelompok berklimaksnya tidak ada yang berani berkomentar. Kalau mereka berkomentar negatif kan tidak terhadap saya. Terhadap ekonomi-ekonomi Amerika itu. Tapi Pak Kwik, bukankah mereka yang anti pada artikel Bapak bisa dengan mudah membantah dan mengatakan kita sudah merdeka sepenuhnya? Ya memang, tetapi yang bisa Anda lakukan apa saja tidak Anda lakukan, gitu kan? Nah, kalau ditanya lebih dalam, kenapa kok tidak melakukan itu? Ya karena tidak merdeka. Baik, Pak Kwik, dalam artikel Bapak juga mengulas peran IGGI yang kemudian berganti menjadi CGI sebagai kepanjangan tangan para penjajah ekonomi. Bukankah institusi itu sudah dibubarkan? Oh iya, tetapi kita ingat betul karena saya masih punya clippingnya. Waktu dibubarkan begitu keluar dari istana, wakil yang lapor presiden itu kan mengatakan akan tetapi, terus dia nyebut Amerika, Jepang, ini negara-negara penting masih tetap komit. Ya apa bedanya? Kan cuma dibubarkan dan buktinya kan utang terus sampai sekarang. Demikian Kwikian Gi, saya Dinda Natasha.